الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، melanjutkan pembahasan kitab tentang Tibun Nabawi yang diambil dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yang memiliki kitab bisa dibuka. Faslun fi tadbirihi li amrin naumi wal yaqbah, bab tentang penghayatan, tadabbur dari perkara tidurnya dan bangunnya Nabi SAW. Sekali lagi kita katakan, Tibun Nabawi tidak hanya mengupas masalah obat saja, tidak mengupas masalah terapi ruqyah berbekam atau yang lainnya, tetapi dikupas pula hal yang merupakan pencegahan atau preventif dari terjadinya gangguan kesehatan terkait dengan pola tidur yang tidak seimbang. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, pengarang kitab, ingin menyebutkan, mengulas tidur yang seimbang, tidur yang direkomendasi, yang sesuai dengan adab, tata cara dan pola tidur Nabi SAW. Sebagai tambahan pula peringatan bahwasanya apa yang kita sampaikan semuanya belum tentu dari Nabi SAW, tetapi sebagian besarnya adalah dari kedokteran klasikal Arab. Dan hal tersebut ternyata mencocoki dengan pola hidup sehat terkait dengan istirahat, bangun dan tidurnya seseorang. Kata beliau rahimahullah, sebelum memasuki materi ini, segala hal yang ada pada Nabi SAW itu ada padanya hikmah, baik hikmah terkait perkara diniyah atau ukhrawiyah. Dan apa yang ada pada Nabi SAW selalu perkara tersebut di tengah. Khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang selalu di tengah. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wal tafrid, antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dalam adab dan pola tidur Nabi SAW saja, juga kita akan dapati ternyata dalam perkara dunia tidur saja sallallahu alaihi wasallam juga selalu di tengah. Ya. Setelah kita sebutkan dalam perkara makannya beliau, dalam perkara berpakaiannya beliau, dalam perkara ilmu fikih yang beliau ajarkan, dalam perkara iman, akidah yang beliau ajarkan, dalam segala bidang beliau selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu insaf, untuk selalu di tengah. Jadi seorang yang munsif, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Qala rahimahullah, man tadabbara nawmahu wa yabdathahu wajadahu a'jala nawmin. Barang siapa yang menghayati tidurnya dan bangunnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati sebaik-baik seimbang-imbangnya tidur adalah tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anfa'ahu lil badani wal a'dha'i wal quwwah, dan tidur yang paling bermanfaat untuk badan, untuk organ tubuh dan kekuatan adalah tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yanamu awwal al-lail, Dan adalah Nabi SAW tidurnya di awal malam, tidak tiduran di akhir malam, tapi tidurnya beliau SAW di awal malam. Tidak begadang, tidak membiasakan diri bertamu setelah salat isya, tidak membiasakan dirinya majelis ngobrol sampai lama, duduk yang tiada manfaatnya, kecuali jika duduknya diperlukan seperti majelisnya, duduknya seseorang membahas satu perkara untuk masalah umat ketika dibutuhkan, maka demikian tidak apa-apa. Tapi hukum asalnya adalah di awal malam dia bisa istirahat. ويستيقظ في أول نصف الثاني فيقوم ويستاق ويتوضأ. Nah, ini dalam pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Olahraga ya. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya olahraga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aktivitas beliau terkait apa? Bangun dan tidurnya. Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam, tetapi 2/3 malam, 1/3 malamnya beliau bangun untuk salat. Ya, bukan tidur di awal malam, bangun di akhir malam. Tapi tidur di awal malam untuk bangun di awal malam. Nah, dan jika ada seorang yang membutuhkan untuk melembur atau begadang, seperti dia perlu memurojaah, membahas satu bahasan, ya tulisan-tulisan atau masalah untuk umat, yang demikian tidak mengapa hukum asalnya. Ya. Saya umu wa istaq. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur dan bersiwak. Bangun tidur dan bersiwak. Ya. Wa yatawadda wa yusalli ma kataballahu lah. Beliau berwudu. Dan syariatnya sebelum wudu, ketika tidur, tidurnya seperti tidur yang panjang, itu untuk mencuci apa? Tangan kita 3 kali. Fa innaka la tadri aina batat yaduk, kata Rasulullah. Karena sebenarnya kalian tidak tahu tangan kalian itu apa, menginap di mana. Permisi, mau pegang kemaluan, mau pegang buburnya, ya, akramakumullah, tidak tahu. Ya, namanya apa? An-nawm akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Kenapa tidur saudara kematian? Kata disebutkan Syekh Shalih Fauzan, kalau orang mati itu rohnya keluar, ya, pandangannya ikut keluar bersama roh, mengikuti roh yang keluar, ya, dan yang keluar, rohnya yang keluar, jangan dibayangkan seperti film, roh yang keluar wujudnya seperti tubuh kita, itu hanya film, nggak dijelaskan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Ya, wujudnya roh kayak apa kita nggak tahu, di mana posisi roh, ya, di mana posisi roh kita nggak tahu, mau di kepala atau seluruh tubuh kita, mau di jantung kita nggak tahu. Kita kok beraninya manusia di zaman sekarang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, roh kita saja nggak tahu ada di mana, cukup kita kan Allah fil arsy. Fawqal arsy istawa, Allah di atasnya beristiwa. Nah, kita roh saja, roh diri kita nggak tahu, ya, berani yang kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini termasuk kinatul adab ma'allah, ya, kurang baiknya, tidak baiknya adab kita dengan Allah jalla fi'ula. Rahman wa rahmatullah. Ketika bangun dari tidur, cuci tangan, kemudian berwudu. Ini sunnah ini berlaku untuk apa? Terutama untuk orang yang tidurnya tidur panjang. Contoh misalkan ada seorang satpam yang dia ini kalau tidur tentunya di pagi hari dan di malam hari dia harus berjaga. Maka sunnah ini diamalkan tatkala kapan? Tatkala gantinya dia yang malam harusnya tidur dia jaga, dia tidurnya tidur panjangnya di pagi hari. Berarti sunnah ini diamalkan di pagi hari. Begitu pula doa tidur. Apa doa sebelum tidur? Bismikallahumma amitu wa ahya. Jangan salah. Ya. Doa tidur Bismillahirrahmanirrahim. Listriknya mati enggak jadi tidur. Rahimahullah rahimahumullah. Ya. Jika tidurnya, tidur panjangnya dia di malam hari, maka doa ini dibaca ketika malam hari. Tetapi sebagian manusia dia kerja di malam hari tidak tidur. Dia begadang untuk jual, pedagang kaki lima atau satpam, maka dia tidurnya di pagi hari. Maka sunnah doa ini dibaca ketika dia tidur panjang. Kemudian setelah dia mencuci tangan, ya, bersiwa, berwudu, ya, wa yatawaddau wa yusalli, dan dia salat, ya, maka taballahu lah, ya, Allah wajibkan bagi dia ataupun salat sunnah. Fayakhudhu al-badana wal-a'dha'a wal-quwwa haddaha minan nawmi war-raha. Setelah tidur yang seperti ini, maka dia akan mendapati badan dia, organ tubuh dia, kekuatan dia kembali dalam posisi roha, tenang, istirahat, ya, istirahat. Wahdha minar riyadhah ma'a wufuril ajr. Hadha ghayatu salahil qalbi wal badani. Rasulullah juga olahraga, punya jatah untuk olahraga. Ya. Dan ini adalah puncak dari kesehatan untuk jantung dan badan. Jantung dan badan, ya. Wal dunya wal akhirah, bahkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian poin yang kedua. Setelah pertama kita sebutkan bagaimana tidur Rasulullah yang seimbang, menunjukkan di awal malam tidurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, walam yakun yakhud minan nawmi fawqa al-qadri al-muhtaj ilayhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur, beliau tidaklah tidur melebihi batas kebutuhan dia. Artinya enggak ekstrim kanan, tidur terus molor terus enggak. Ya. Wala yamna' nafsahu min al-qadri al-muhtaj ilayhi minhu. Dan sallallahu alaihi wasallam juga tidak melarang dirinya untuk tidur, untuk istirahat. Artinya tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, orang yang tidur terus. Tidak ekstrem kiri, orang yang tidak mencegah dirinya, orang yang mencegah dirinya untuk tidur tatkala saat dibutuhkan. Ya. Wa kana yaf'aluhu 'ala akmalil wujuh. Dan sallallahu alaihi wasallam melakukan dalam sisi yang paling sempurna. Betul-betul seimbang tidurnya sallallahu alaihi wasallam. Fayanamu idza da'athu al-haja ila an-nawmi 'ala shittihi al-ayman. Dan sallallahu alaihi wasallam itu tidur tatkala dia membutuhkannya. Tidur miring ke kanan. Nanti akan kita sebutkan. Kenapa sih tidak tidur miring kiri? Kenapa enggak tidur sambil telungkup? Kenapa enggak tidur terlentang? Kenapa enggak tidur sambil jongkok? Akan dibahas nanti. Sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan dzakiran lillah, sambil mengingat Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainahu tanam wa qalbuhu mayanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua matanya itu tertutup, tidur, tapi hati beliau tidak tidur. Ya. Hati beliau tidak tidur. Ini manusia para hadirin. Rasulullah sebaik-baik manusia, ya, itu masih perlu tidur. Ya. Yang maksum dijaga dari kesalahan itu perlu tidur. yang dijamin masuk surga itu perlu tidur. Yang beliau dijaga fisiknya, ya, yang sampai tubuhnya kuat tatkala makan racun diracuni oleh wanita Yahudi, yang sahabat yang lainnya sampai meninggal karena racun itu, tapi Rasulullah masih tidur. Yang bisa mendatangi istrinya dalam semalam, 9 istrinya, ya, langsung 9 dia gilir semua. Itu masih perlu tidur. Tapi hati beliau sallallahu alaihi wasallam la yanam, tidak tidur, tidak lalai. Inilah manusia, ya. Manusia itu butuh tidur. Beda dengan Allah jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala la yanam wa la yanbaghi an yanam. Allah itu tidaklah tidur dan tidak pantas untuk Allah itu tidur. Ini menunjukkan sifat apa? Kesempurnaan siapa? Sang Khalik Allah jalla fi'ula, enggak tidur. Tapi kalau manusia enggak tidur, menunjukkan cacatnya manusia. Saya adalah saya. Coba kalau ada manusia 2 hari aja enggak tidur, seleng dia. Diajak ngomong enggak nyambung, enggak nge. Iya. Diajak ngobrol enggak nyambung. Kenapa? 2 hari enggak tidur, sudah sarafnya kacau. Nah, ini manusia. Sempurnanya seorang manusia dengan tidur dia yang sempurna, tidur dia yang seimbang. Tetapi bagi Allah, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah Allah tidak tidur, ya? Begitu pula manusia yang tidak sempurna, di antara sifatnya manusia itu sombong. Itu gak sempurna, menunjukkan dia itu cacat. Mana ada kita, teman kita yang sombong, gak suka, ya? Apa definisi sombong? Batalul haq wa ghamtun nas, menerima kebenaran tatkala dinasihati dan merendahkan saudara yang lainnya. Tapi apa? Kesombongan itu, al-kibr itu ridha'ullah. Pakaiannya Allah itu adalah kesombongan. Enggak bisa, makanya jangan contoh sifat Allah, kita mau mencontoh sifat Allah enggak boleh. Nah. Demikian rahimahullah rahimahullah, ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tidurnya saja, banyak kita dapat faedah yang sangat yang kita mungkin tidak terbetik. Kenapa sih sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah, ada apa di balik itu? Kita menjalankan sunnah bukan kita mencari hikmah, tapi kita ingin mendapatkan keberkahan dalam sisi din, itu yang pertama. Perintah ataupun ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun hikmah, kita sehat melalui sunnah, itu hanya yang mengikuti saja. Nah, dan sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan dzakirillah hatta taghliba aina. Rasulullah tidur dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu zikir kepada Allah, bertahmid, bertahlil, bertasbih, ya. Nah, sambil tidur zikir sampai akhirnya matanya terpejam sambil tidur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya di sana ada sunnah-sunnah sebelum tidur, ya. Anda berwudu sebelum tidur, kemudian Anda membaca doa sebelum tidur, bismillahumma amutu wa ahya, kemudian membaca surat al-mulk, ya, setiap malamnya sebelum tidur, kemudian Anda membaca surat kursi, ya, kemudian Anda membaca al-ikhlas, mu'awidzatain, ya, demikian sunnah-sunnah dijalankan, ya. Dan jangan lupa mengibaskan kasur Anda sebelum Anda tidur, karena hikmahnya di balik itu apa? Kita nggak tahu, mungkin di atas spray Anda, kain Anda itu mungkin ada hewan. Bisa jadi di situ memang jin sedang tidur di situ, kibaskan, kemudian Anda tidur. Ya. Sunnah-sunnah diamalkan, ya, semampunya, ya, semampunya Anda untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Dan sallallahu alaihi wasallam tidur, poin yang ketiga. Ya. Yang tadi pertama apa? Tidur paling seimbang, disebutkan bagaimana tidur yang paling seimbang. Kemudian beliau sebutkan apa? tidur beliau tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidur ketika membutuhkan. Tidak mencegah dirinya untuk tidur dan tidak tidur terus. Poin yang setelahnya, beliau tidur dalam keadaan apa? Dzikirun lillah, mengzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yang paling penting, tidur ghairu muntadhi'in li badani min at-ta'ami wasy-syarabi. Tidur tidak dalam keadaan perut itu penuh dengan makanan atau minuman. Makanya kalau habis makan malam jangan langsung tidur. Kalau orang habis makan malam langsung tidur, ya, gula darah dalam dia akan naik. Ya, gula darah dia yang ada di dalam tubuh akan meningkat. Para dokter Arab menyebutkan dianjurkan, bukan sunnah ya, tapi dianjurkan dari sisi kesehatan menurut para dokter Arab, setelah makan malam hendaknya jalan 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah. Ini yang mereka sebutkan dari kalangan al-atibba min al-Arab, ya, kedokteran Arab. Kemudian wala mubashirin, poin yang berikutnya, wala mubashirin bijanbihi al-ard. Ini lagi menunjukkan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu di tengah, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Poin berikutnya apa? Dan tidurnya beliau tidak langsung apa? Langsung tidur di atas lantai. Tidak. Tetapi ada apa? Beliau punya alas. Beliau tidak tidur di atas ranjang yang harus pakai tangga. Beliau juga tidak tidur langsung menempel di lantai. Tidak. Tetapi ada pengalas untuk menjaga dia dari rasa dingin, dari bahayanya langsung tidur di atas lantai. Nah, wala muttakhirin lil fursyi al murtafi'ah. Juga sallallahu alaihi wasallam kalau tidur enggak di ranjang yang tinggi. Ya. Bal lahu dijan min udmin hashuhu lif. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu punya ranjang. Yang ranjangnya ini adalah campuran yang terbuat dari al-lihaf. Al-lihaf, ya, itu seperti kalau pakaian itu ada pakaian lapisan, seperti kalau kita katakan spray, ya, ada kain untuk pelapisnya. Kalau manusia namanya al-lihaf, ada pakaian, kemudian ada pakaian lagi di atasnya untuk membungkus. Wagairihi kasuf, juga ada dari kulit hewan, terbikin dari pengalasnya yang dari kulit hewan atau koton. Koton seperti katun, ya, disebutkan Rasulullah kalau milih pakaian, kata Rasulullah yang milih pakaian yang bahannya dari katun. Kenapa? Dia lebih stabil kena panas, kena dia terpapar panas atau dingin, dia lebih stabil dibandingkan dengan bahan yang polyester dan sebagainya. Dan begitu pula ranjang ini juga terbuat dari kishr an-nakhl. Jadi ada pohon kurma, pelepahnya, kulitnya ini tebal, ya, kemudian ditata memanjang. Ini yang dijadikan pengalas. Alladhi yujawiz sa'af. Kemudian ada pelepahnya, ada daun-daunnya, diletakkan sebagai penghangat. Ya. Ini tentunya apa? Mengambil sebab agar beliau tidak langsung menempel ke lantai sehingga membahayakan kesehatannya, juga tidak terlalu tinggi. Orang yang tidur ranjangnya terlalu tinggi, kasurnya terlalu empuk, sehingga apa? Terlalu nyaman, ya. Adapun beliau sedang-sedang saja, ya, sedang-sedang saja. Wa kana yattaji'u 'ala al-wisada, dan Rasulullah bersandarnya tidurnya itu menggunakan bantal wisada. Wa yad'u yadahu tahta khaddihi ahyanan, dan kadang-kadang Habis bantal, diletakkan tangan itu di pipinya. Demikian posisinya. Ya. Wa nahnu nadhkur faslan fil nawm wa nafi' minhu wadh-dharr. Ini baru mukadimah. Beberapa poin yang kita sebutkan baru kata pengantar. Selanjutnya kata beliau Al-Qayyim rahimahullah, kita akan menyebutkan secara terperinci tidur yang bermanfaat dan tidur yang berbahaya. Dari rincian ini, yang pertama terkait dengan rincian yang beliau detailkan setelahnya, sanaqul, kami katakan an-naum halatun lil badani yarba'uha ghawl al-harara al-ghariziyya wal quwa ila batin al-badani li talab ar-raha. Tidur itu adalah kondisi di mana badan itu mengikuti alur dari panas yang membara, panas yang bergejolak. Ketika siang hari, dari terik matahari, cuaca yang panas, aktivitas tubuh yang begitu berat, ya, dengan aktivitas kerja dan lain sebagainya, itu merupakan apa? Proses normal tubuh untuk terjadinya panas di dalam tubuhnya, sehingga membutuhkan roha, istirahat yang tadinya panas. Ini beliau sebutkan. Wa huwa nau'ani tabi'i wa ghairu tabi'i. Dan tidur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tabi'i, tidur yang natural. Dan ghairu tabi'i, tidur yang dan natural. Tidur yang natural adalah tidur yang memang dibutuhkan oleh tubuh, yang tubuh ini memang sedang menginginkan untuk istirahat, sehingga ketika dibutuhkan dia langsung tidur. Adapun naum ghairu tabi'i, tidur yang bukan tabi'i, adalah tidur yang dipaksakan. Misalkan dia minum obat tidur karena dia sakit, atau dia menahan rasa sakit yang ada di badan dia, dia mengalihkan nyeri sakitnya itu dengan cara memaksakan dirinya untuk tidur. Ini namanya apa? Naum ghairu tabi'i, tidur yang tidak normal, bukan naturalnya, dipaksakan. Walinaumi, poin yang berikutnya, walinaumi fa'idatani jamilatani. Dalam hal tidur itu ada dua fa'idah yang paling besar. Fa'idahnya orang tidur, manfaatnya orang tidur itu banyak. Cuma beliau sang pengarang kitab ingin menyebutkan dua fa'idah yang sangat penting, yang paling utama. Yang pertama adalah sukun jawarihi wa rahatuha mimma ya'budu laha min at-ta'b fa yurihu al-hawas min an-nasabi al-yaqdha wa yuzilu al-'iya wal-kalal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faedah yang pertama, dengan tidur akan didapati ketenangan organ tubuh, istirahatnya organ tubuh yang sebelumnya dihadapkan dengan kepayahan, sehingga panca indera juga beristirahat dari lelahnya tatkala dia bangun atau beraktivitas. Wa yuzidu al-iya wal kalal, dan untuk menghilangkan at-ta'ab, kelelahan dan kepayahan. Wasalnya yang kedua, manfaat utama dari tidur adalah hadbul ghidha wa nudju al akhlati li'anna al hararata al ghariziyya fi waqt al nawm taghuru ila batin al badani fa tu'inu ala dhalika. ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم الى فضل الكفايه. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah dengan tidur ternyata terjadi proses metabolisme pencernaan dari makanan. Nah, tidak salah kalau orang tidur kok bangun-bangun berkeringat. Ya, oh, kita tidak melakukan aktivitas, tapi kok bisa ya berkeringat ya ketika tidur? Ternyata tubuh ini melakukan apa? Metabolisme. Ya, melakukan pembakaran kalori. Ya, tapi tentunya tidak semua malam. Ya, tidak semua malam. Dan kata beliau untuk mematangkan unsur-unsur atau materi-materi yang panas ketika dia tidur, ya, itu masuk ke dalam badan sehingga memudahkan terbakarnya kalori. Tentunya ini menimbulkan panas tubuh, mekanisme tubuh yang menimbulkan panas di dalam tubuh itu berlebih sehingga perlu untuk didinginkan dengan tidur. Subhanallah. Ini sudah dibahas oleh para ulama Arab, kedokteran Arab di masa lalu. Poin berikutnya kita akan membahas bagaimana tidur yang paling manfaat terkait dengan posisi adalah ayyanama ala syiqqil ayman. Tidur yang paling manfaat adalah tidur yang miring ke kanan. Liyastaqirra at-ta'am bihadhihi al-hay'ah fil ma'idati istiqraran hasanan. Fa innal ma'idata amyal ila janibil aysar qalilan ثم يتحول الى شكل ايسر قليلا. بس beliau bahas kalau kita mau membaca pembahasan para ulama menunjukkan bahwasanya mereka ini ternyata tidak sembarangan tahu ternyata ilmu anatomi fisiologi manusia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau rahimahullah, tidur yang paling baik adalah tidur miring ke kanan. Kenapa sih miring ke kanan? Kata beliau, biar makanan itu, sisa-sisa makanan itu lebih diem atau lebih lama miringnya ke kanan. Kenapa demikian? Karena bentuknya, wujudnya lambung. Coba kalau kita setelah beliau, lambung itu dari atas turun ke bawah, miring ke kiri sedikit, kemudian miring ke kanannya, tikungannya tajam sampai ke arah liver. Dibahas, ya. Ajib, para ulama zaman dulu. Ya, mereka tidak membiarkan ilmu kedokteran dilewatkan. Ilmu kedokteran ternyata dibahas. Sudah selesai ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu ini segala ilmu. Ya, selesai. Ternyata ilmu kedokteran tidak dibiarkan dilewatkan. Juga mereka belajar. Nah, dan kenapa tidak miring ke kiri? Ya, dan miring ke kiri karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau orang tidur miring ke kanan itu lebih cepat untuk bangun. Fadhil, mantap. أشهد أن محمدا رسول الله.

orang yang tidur terlentang itu tidaklah membahayakan, memudaratkan diri dia jika hanya untuk roha, jika hanya untuk layah-layah. Bahasa Indonesia apa layah-layah? Untuk santai-santai ya. Hanya untuk santai-santai saja, tanpa apa? Tanpa niat untuk tidur yang dalam, tanpa niat untuk tidur yang lama ya. Hanya untuk apa? Selonjor. Hanya untuk santai-santai, tenang, roha saja, dan niat tidur lama. Yang demikian tidak mengapa. Ini tidur yang paling buruk. Beliau sebutkan poin berikutnya. Kadang kita tidur ya, kita ini salah ya. Tidur kita ini tidur bantal-bantalnya di atas kepala. Di atas kepala. Kalau menurut ilmu kedokteran sih, kedokteran modern, tidur yang paling bagus itu bantal di bawahnya leher, bukan di bawah kepala. Kenapa? Posisi oksigen lebih mudah masuk ke jalur pernafasan dan tidak membuat leher tegang ya. Seperti kasus kalau ada seseorang bangun tidur kok lehernya sulit dibikin untuk menoleh ke kanan ya atau ke kiri, rasanya tegang sekali, itu dinamakan apa? Kasus namanya tension headache, leher tegang karena salah posisi tidur ya, salah posisi tidur, salah bantal. Mending kalau istrinya jadi bantal ibadah, ini bantal ya, lain cerita ya. Nah, demikian rahimah rahimahullah ya. Tapi tidur yang paling baik adalah tidur yang sesuai sunnah Rasulullah. Miring ke kanan, hawa masuk lebih enak ya. Walaupun bantal agak ke arah kepala, tapi posisi sangat lebih luas untuk masuknya ke jalur pernafasan dari hawa. Kemudian kata beliau, wa arda'u minhu ayyanam, ada yang lebih buruk lagi. Tadi buruk, sekarang lebih buruk lagi. Wa arda'u minhu, lebih parah lagi, ayyanama munbatihan ala wajhi, tidur apa? Tengkurap, memperkosa bumi misalnya. Ini tidur yang lebih buruk dari sebelumnya. Tidur yang lebih buruk dari sebelumnya. Wa fil musnad wa sunan ibn majah an Abi Umamah, siapa namanya Abu Umamah? Coba saya tanya, siapa namanya CR7? CR7 siapa? Hah? Pemain sepak bola. Nah, Abu Umamah Sudaim bin Ajlan, harus hafal mana masalah batin. An Abi Umamah radhiyallahu an, qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin na'imin fil masjid munbatihun ala wajhi, fadarabahu birijli wa qala qum aw iqud فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَمِيَّةٌ. Dari Abu Umamah, Rasulullah melewati seorang laki-laki yang tidur ya, yang tidurnya di masjid dalam keadaan cungkup ya. Kemudian Rasulullah memukulnya dengan kakinya. وَقَالَ, bangun atau duduk, sesungguhnya tidur yang seperti ini tidurnya ahli jahannam. Ya. Tapi hadis ini ya adalah dhaif al-isnad, sanadnya dhaif, tidak bisa menjadi sandaran ya, tidak menjadi sandaran. Ada sanad yang lainnya dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Al-hasan, tidur yang semacam ini adalah tidur yang tidak direkomendasikan. Kalau ketika tidur mendapati seperti ini ya, suami istri salah satunya tidurnya ada yang tidur seperti ini, dibangunkan, mas, bangun mas, tidurnya jangan gitu mas, kok ada yang halal kok tidurnya tengkurap gini. Ini tidak apa? Direkomendasi. tidak ditandatangani. Qala aqra fi kitabi at-taqdiman wa amma nawm al-marid 'ala batni min ghairi an yakuna 'adatuhu fi sihhatihi jarat bidhalik fadhalika yadullu 'ala ikhtilat 'aql wa 'ala 'alamin fi nawahi al-batn kata aqra. Ini Ibnu Qayyim kan mengambil sebagian ilmu pengobatan dari orang-orang Yunan juga. Ya. Adapun tidurnya orang yang sakit, tidurnya itu telungkup. Ya. Dan ini bukanlah adat kebiasaan orang sakit ini. Tapi karena apa? Karena terjadinya campuran-campuran yang membuat akal dia bermasalah, atau dia menahan rasa sakit sehingga tidurnya dalam keadaan apa? Tengkurap. Yang demikian tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kemudian beliau lanjutkan, "Wanawmu al-mu'tadilu mumakkinun lil-quwwa at-tabi'iyyah bi-af'aliha murihun lil-quwwa an-nafsaniyyah mukfirun min jawhari hamiliha hatta innahu rubbama 'ada bi-irkha'ihi mani'an min at-tahallul lil-awrah." Kata beliau, tidur yang seimbang yang diajarkan tadi ini adalah tidur yang memungkinkan kembalinya kekuatan natural dia dalam beramal atau beraktivitas tengahnya, juga untuk apa? Membuat kekuatan nafsaniyah jiwa dia kembali sehat karena proses tidur. Coba orang yang kurang tidur, coba apa yang terjadi? Mudah marah kan? Kolak, marah. Ya, mudah tersinggung. Kenapa? Karena jiwa dia pun gak istirahat. Jiwa dia lelah. Saraf juga tegang, ya. Kemudian organ-organ juga sudah lelah. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa nawmun nahar radiun yurisu al-amrad ar-rutubiyyah wan-nawazilah. Wa yusidu al-lawm wa yurisu at-tihal." Ya. Dan tidur di siang hari adalah tidur yang buruk. Subhanallah. Nanti akan kita sebutkan apakah semua tidur siang hari itu tidur buruk. Dan akan kita sebutkan. Jadi tidur di siang hari itu sebenarnya tidak sehat. Nah, kan kalau menurut ilmu kedokteran modern, tidur di siang hari 1 jam, tidur di malam hari 6-7 jam. Ya. Tapi menurut ilmu pengobatan Arab, klasikal Arab, tidur siang hari tidak direkomendasikan. Nah, kata beliau, yurisu amradar utubiyya an-nawazila, akan menimbulkan penyakit yang sifatnya lembab di dalam tubuh. Contohnya apa? Penyakit kasus paru-paru. Bisa jadi kalau lembab, contohnya minimal, contohnya sampai dapat batuk-batuk. Itu termasuk penyakit yang sifatnya lembab karena tidur di siang hari. Ya, wa yufsidul lawm, akan mengganggu pigmen hormon di dalam tubuh. Ya, wa yurisu at-tihal, dan akan menyebabkan penyakit limpa, gangguan pada limpa. Ya, gangguan pada limpa. Wa yurkhi al-'asab, akan membuat saraf itu kendor. Ya. Wayuksal, membuat orang itu malas. Orang tidur siang, jam 1 siang, jam 2 siang tidur, atau setengah 2 sampai setengah 3, setengah 3 bangun-bangun gak seger, bangun-bangun lemas semua badannya. Subhanallah, sudah dibahas. Kecuali kalau kita membutuhkannya. Tidur siang, mungkin 10 menit, 5 menit saja untuk mengobati rasa lelah kita, itu sudah cukup. Jangan tidur panjang di siang hari. Tidak direkomendasikan menurut ilmu pengobatan Arab. Ya, wayudrifu asyahwat, membuat syahwat, ya, pasangan suami istri itu lemah karena tidur siang. Ya, illa fisayfi waqtal hajra, kecuali di musim panas. Ini sudah kita pernah coba. Tatkala kita masih di Arab, kita tanyakan kepada syekh kita. Ya syekh, kok kalau kita siang hari itu badan kita rasanya panas dan lemes ya, jadi ingin tidur terus. ternyata bukan kita orang saja, ternyata banyak yang terkapar di siang hari. Di masjid kayak ikan asin jejer gitu ya, kipas kencang, kipas berputar, itu bukan hawa dingin yang didapat, angin panas berputar. Karena hawa panas-panasnya waktu itu pernah kita coba pakai termometer sampai 55 derajat Celcius. Diputar kipas ini ya, yang terasa apa, angin panas saja. Mau pakai AC karena kemampuan tidak ada, masjid begitu besarnya ya, sehingga tidak mampu menanggung listrik untuk masjid yang kita tinggali ya. Apa kata jawaban Syekh kita? Musim panas itu wajar, badan itu menghasilkan panas tubuh, sehingga perlu didinginkan dengan istirahat. Karena apa? Dibutuhkan. Nah, dibutuhkan. Kemudian wa'adahu nawmu awwalin nahar, yang paling buruk adalah tidur di awal siang ya. Tidur di awal siang, jam 8 tidur, setengah 7 tidur ya. Kecuali pengantin baru tidur-tiduran, kenapa? Nah, kalau pengantin lama ya tidak ada alasan. Kalau jadi pengantin lagi tidak apa-apa. Kemudian apa? Wa'adahu minhu, lebih buruk lagi dari tidur di awal siang adalah tidur akhirhu ba'dal asr, tidur di akhir setelah asar, yaitu tidur sebelum maghrib, lebih buruk lagi daripada tidur di awal siang ya. Habis syuruk tidur ya. Nah, kemudian wara'a Abdullah bin Abbas ibnan lahu naiman naumat subha faqala lahu qum atanamu fi as-sa'ati allati tuqassamu fiha al-azab. Ibn Abbas pernah melihat anaknya ini tidur di waktu setelah subuh ya. Kemudian dia berkata, "Qum, ayo bangun. Apa kamu tidur di waktu-waktu saat rezeki itu sedang dibagi?" Nah, karena waktu rezeki itu pagi hari ya, saatnya orang beraktivitas. Waqila, ada yang membagi tidur itu dibagi menjadi tiga. Tidur siang kita katakan, bukan tidur malam. Tidur siang dibagi menjadi tiga. Naumun nahar thalatha. Yang pertama, khulqun wa hurqun wa hulqun. Ana ulang. Khulqun wa hurqun wa hulqun. Ada tiga. Kalau Imam Syafi'i menjadikan tiga tapi dengan istilah lain. Ya. Kalau pagi hari namanya hayyulah. Kalau agak siang namanya qayyulah. Kalau sore hari namanya ayyulah. Ya, namanya beda. Tapi hampir sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim. Yang pertama, tidur di siang hari dibagi tiga. Jenis yang pertama khulqun, yaitu tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu qayyulah. Sebagaimana sabda beliau, qil fa inna syaitana la taqil. Tidurlah kalian siang, karena setan itu enggak tidur siang. Kapan dia tidur siang? Khilaf para ulama, ada yang mengatakan siang yaitu beberapa menit atau ketika waktu karohah untuk sholat sebelum zuhur. Ya, ketika matahari di tengah. Ya, sebelum zuhur. Jangan bilang qailulah tidurnya dari jam 9 sampai adzan zuhur, ini bukan qailulah ini. Nah, tenggelam dalam tidur. Bukan qailulah, bukan sebutan. Nah, ada yang berpendapat sebelum duhur, sebelum adzan, ada yang berpendapat setelah sholat duhur. Khilaf para ulama. Ada yang berpendapat hukum asalnya sebelum duhur, di waktu karohah sampai adzan. Ya. Sepekannya demikian, kecuali hari Jumat. Qailulahnya setelah sholat Jumat. Ya, jadi khilaf yang terjadi di antara para ulama. Ini tidur yang disunahkan. Setan itu enggak tidur siang, maka kita sunahnya untuk kita tidur siang. Nah, tidur siang yang qailulah. Qailulah, ya. Yang kedua, hurqun. Kenapa dinamakan hurqun? Hurqun diambil dari kata hurq, hari. Ya. yang terbakar. Kalau bahasanya Imam Syafi'i apa tadi? Haylulah. Kenapa dinamakan haylulah? Li'anna tahillu anka rizq, karena akan membuat rezeki kamu itu lari, atau rezeki kamu itu terbakar tidur di pagi hari. Yang ketiga, humkun. Humkun itu kedunguan, yaitu tidur setelah sholat asar atau sebelum maghrib. Imam Syafi'i menyebutkan apa? Ailulah. Kenapa? Karena tidur ini menyebabkan penyakit di dalam tubuh dia. Ya, ini tidak ada dalilnya satupun dari Nabi SAW, tapi merupakan ucapan para ulama salaf. Ya, sebagiannya mengatakan ini makruh, sebagiannya menambah tidur antara maghrib sampai isya, tidak boleh tidur, mengatakan makruh. Kenapa? Ilahnya ada yang mengatakan khawatir kebablas nanti isya, tidak apa-apa. Nah, alhasil tidak ada dalil. Syekh Ibnu Baz dan masya yang lainnya mengatakan ini tidak ada dalil. Dan kebiasaan orang Arab kalau habis sholat subuh tidur, buka toko kerja nanti baru setengah 10, ya, setengah 9. Filosofinya orang Arab demikian. Kalau kerja malas, ya, malas kerja, santai maksudnya, tidak malas-malas yang tercela, bukan. Santai sekali, tidak kejar dunia. Tapi kalau disuruh ibadah, masjid itu penuh ketika azan. Orang Indonesia enggak. Jam 2 malam sudah siap-siap kerja. Subuh sudah ada di jalanan. Ya. Sholat paling telat. Kerja nomor 1, sholat telat. Orang-orang yang sholat, orang-orang Arab, kerja santai, rezeki sudah diatur, tetap ambil sebab. Tapi kalau dengar adzan, masya Allah, toko ditutup, ada pedagang datang, pembeli datang ke pedagang, mau beli HP, beli macam-macam, datang, adzan sudah berkumandang, sholat-sholat tutup, pergi-pergi, tutup dulu. Orang sini mikir, ya Allah, emang doanya. Demikian dengan orang pengumuman jenian, ya. Nah, jadi sebagian seperti pendapat Syekh Ibnu Baz, tidak ada yang marah, cuma afdal tarku, ditinggalkan, jangan dijadikan kebiasaan. Kalau dibutuhkan sesekali, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kata sebagian ulama salaf, ya, man nama ba'da al-'asr fakhtulisa 'aqluh, fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur setelah asar, sesungguhnya akal dia sudah dicuri, hilang akal dia, ya, jadi dungu. Maka janganlah mencela kecuali diri dia sendiri. Ala inna nawmatul duha turithul fata khabala wa nawmatul usairi junun. Ini disebutkan seorang penyair. Bahwasanya yang tidur yang demikian tidak direkomendasi. Dan berikutnya beliau sebutkan, yang berikutnya, wanum, ini masih terkait tidur di siang hari. Wanumu fi syamsi yuthiru ad-daha ad-dafin, dan tidur di bawah terik matahari itu akan menimbulkan munculnya penyakit yang tertimbun di dalam hati. Artinya apa? Ada penyakit. Sebenarnya dalam tubuh kita itu ada penyakit. Seperti kalau dalam ilmu kedokteran modern ada seperti apa? Bakteri misalkan Salmonella typhusa. Tipes, bakterinya tipes. Ya, bakteri ini sebenarnya enggak mati di dalam tubuh. Dia membentuk apa? Proteksi. Tatkala tubuh kita sedang drop lemak, proteksinya akan terbuka, akan nyerang lagi, ya. Dan di sini bisa jadi orang yang tidur di bawah terik matahari, penyakit-penyakit yang tertimbun, penyakit-penyakit yang sebelumnya terselubung di dalam tubuh akan muncul. Kalau orang-orang, kebiasaan orang-orang kafir, boleh gak ngomong kafir? Ngomong muslim deh. Jadi nanti gak ada istilah Dajjal, Kafara, diganti Dajjal non-muslim gitu. Jadi kebiasaan orang-orang kafir yang di pinggir-pinggir pantai, yang berpakaian tapi telanjang, ya, coba kebiasaan mereka tidur di bawah terik matahari. Asyik bagi mereka, gak menutup auratnya. Apa yang timbul? Timbul penyakit kanker kulit dan lain sebagainya. Dari kasus ini menunjukkan apa? Mereka mengingkari hikmah dari ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Ya, walaupun insan ba'du fi syams, begitu pula tidurnya seseorang, separuh badannya di bawah terik matahari, separuh badannya di bawah teduhan, itu tidak boleh. Separuh badannya panas, separuh badannya dingin, tidak direkomendasi juga. Ya. Nah, wa ba'du fi dhil radi, ini tidak boleh, tidurnya buruk. Wa qad rawa Abu Dawud fi sunani min hadithi Abi Hurairah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi syamsi faqala sa anhu adzillu fa sara ba'dahu fi syamsi wa ba'dahu fi dhill falyaqum. Hadis ini sanadnya dhaif, ya, tapi masih banyak hadis yang lainnya yang menopang, ya. Arti hadis ini, jika seseorang di antara kalian yang tidur di bawah terik matahari sebagainya di tempat dingin, ya, maka hendaknya dia itu bangun dari tidurnya, menghindar. Tetapi di sana ada riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang hasan, ya, dari Burairah bin Husayn, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'uda ar-rajul baina dhilli wa syams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk, ya, separuhnya di tempat di matahari. Kenapa? Separuhnya panas, separuhnya dingin. Bagaimana tubuh akan mengatur mekanisme pertahanan tubuhnya, mekanisme dia yang separuhnya kena panas, berarti kepanasan, yang satunya dingin, kedinginan, ya, karena hawa yang tidak sama, ya, yang tidak sama ini termasuk hal yang dimakruhkan, ya, hal yang tidak diperbolehkan. Terkait dengan tidur ngantuk, ada masalah nggak? Iya. Kita mengantuk. Iya. Apa itu satu masalah atau penyakit atau gimana? Ngantuk. Ngantuk sebenarnya adalah manifestasi dari kurangnya oksigen di otak. Iya. Semakin orang semakin bertambah umur, tentunya otaknya tidak seperti otak yang masih muda. Sel-sel sarafnya juga demikian. Kemudian juga bisa jadi ada penyempitan pembuluh darah, sehingga darah yang membawa nutrisi dan darah membawa membawa oksigen tidak sampai ke otak, sehingga apa? Sering dia mual. Ya. Juga bisa karena aktivitas dia terlalu lelah yang membutuhkan nutrisi dan oksigen, otak juga demikian. 5 detik saja otak nggak dapat oksigen, mati sel-sel otak. Ya, terjadi kerusakan apa iskemik, ya, terjadi apa anoksia, kurang oksigen, atau anosmia, di apa oksigen dalam darah juga kurang, ya, artinya akan apa menimbulkan kerusakan otak, ya. Ngantuk itu manifestasi dengan sering menguap sebenarnya sudah indikasi bahwasanya tubuh kita ada saatnya istirahat. Tubuh kita punya hak untuk diistirahatkan. Gak usah dipaksakan. Ngantuk dipaksa minum kopi biar gak ngantuk, salah. Ya, memaksakan sesuatu yang harusnya dia menunaikan haknya untuk diistirahatkan. Dan ngantuknya satu orang dengan orang yang lainnya beda-beda. Waktunya beda-beda, sebabnya juga beda-beda. Seseorang misalkan, apalagi kita hidup misalkan di daerah dengan penuh dengan polusi, Depok, Jakarta, Depok masih mending, Jakarta, setiap naik motor sering dia ngantuk. Kenapa? Karena karbon terus yang dihisap, ya. Karbon yang sering dihisap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhwat, alhamdulillah sedang hamil. Qadar Allah, saya setiap jam 3 pagi bangun untuk membantu suami berdagang. Di waktu syuruk saya ngantuk luar biasa. Saya paksakan untuk tetap kuat, malah terjatuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya tidur dari waktu syuruk hingga waktu duha? apakah mengganggu kesehatan saya dan janin? Satu lagi Ustaz, Ustaz, dokter menyuruh untuk tidur sebelah kiri. Bagaimana Ustaz? Saya harus tidur sebelah kiri. Nah, tidurnya wanita hamil, ya, sebenarnya ada posisi tersendiri, tidak harus sebelah kiri, kecuali jika untuk maslahat, misalkan untuk mengatur posisi janin, ya tidak mengapa, karena dibutuhkan. Ini termasuk apa? Nom ghairu tabi'i, tidur yang bukan natural. Naturalnya apa? Tidur ketika dibutuhkan dan miring ke kanan. Tapi ketika dia sakit, dia tidak mengapa. Ya. Tidurnya wanita hamil, hendaknya dia miring, ya, tidak boleh terungkup, tidak boleh terlentang, hendaknya dia miring. Tetap kalau bisa diusahakan tetap miring kanan sesuai dengan sunnah. Kalau enggak ada pada enggak ada masalah pada posisi janin, tetap aja miring aja ke kanan. Terus dianjurkan rekomendasi untuk menggunakan guling, ya, untuk menggunakan guling, ya. Dan hendaknya wanita hamil, terutama hamil yang di atas 6 bulan, ya, hendaknya dia melakukan olahraga rutin untuk ibu hamil, ya. Kemudian di atas 8 bulan jangan dia banyak konsumsi sari kurma dan banyak apa berjalan untuk memudahkan proses persalinan, juga menguatkan otot-otot untuk jalur persalinan. Untuk yang seperti demikian hamil, jika anti seorang akhwat yang sedang hamil, hamilnya pada trimester pertama, ana anjurkan bagi suami untuk tidak melibatkan sang istri yang sedang hamil trimester pertama untuk aktivitas berat seperti ini. Kenapa? Akan menyebabkan potensi terjadinya keguguran. Sayangi istri anda, ya. Sayangi istri antum. Terutama trimester pertama, manjakan istri. Jangan diajak sering naik motor, jangan diajak naik turun tangga, jangan diajak aktivitas kerja. Kasihan, ya, potensi terjadi keguguran, ya. Kalau aktivitas yang kita lihat seperti ini sangat berat sekali tentunya bagi wanita yang hamil, apalagi kalau dipaksakan sampai katanya terjatuh. Ini kasihan, ya, kasihan. Mending bayar saja, bayar asisten saja untuk selama kehamilan dia, ya. La tadkhul nafsak, jangan kalian apa pelit dengan diri kalian sendiri. Al-bukhul, kata orang Arab, al-bukhul yakhsur marratain. Orang yang kikir rugi dua kali, ya. Kikir untuk mengeluarkan dana untuk bayar pembantu untuk bantu dia, dia gak ambil pembantu, dibiarkan istrinya bantu, ruginya dua kali apa? Ruginya nanti na'udzubillah keguguran, gak jadi punya anak. Banyak, bukan hanya dua kali, banyak ruginya. Masih harus ke rumah sakit, nanti dipaksakan kiret, banyak sekali. Jadi mending menjagakan istri anda. Jangan yang sering kejadian fitrah kemudian ketika baru menikah, ya, istri tersandung membantu, awas deh, gitu ya. Ketika sudah punya anak 5, tersandung membantu, matanya lihat itu, cuma sebarang jalan. Ketika baru anak punya anak 1, ya, dibiarkan anaknya di kamar tertidur bayinya. Kemudian suami istri ngobrol di ruang tamu, ada suara gedebuk. Wah, anak kita jatuh, lari. Ternyata yang jatuh hanya bantal guling. Ketika sudah punya anak 5, biarkan tidur di kamar, mereka ngobrol di ruang tamu, gedebuk, paling bantal guling. Demikian tetap disayang, walaupun sudah punya anak banyak tetap disayang. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah cukup sampai di sini. Ya. Jika ada salahnya dari ucapan saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah SWT, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.